Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'alana min ajmali khalqihi wa ashkuruhu ala jazili birrihi wa nawalihi alladhi afadha alaina sawabigh ni'amih azharal haqq fa maha 'annal batila bi tamami 'adli. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi khalqan wa khuluqa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nasharaddina ala jam'il khalqi araban wa ajama muayyadan bil mu'jizati min Allahi wa minhal Qur'anu ta'yidan tama wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya ingkang sangat kawula hormati, terutama dumateng hadratal mukarromin para jamaah pengaosan kitab Syarhil Hikam ingkang minulya, alhamdulillah kula so panjenengan sedaya saged kepanggih malih dalam rangka nderek-nderek ngrumbul-ngrumbul ngrungokno pengajian kitab Hikam. Mandar muga pengaosan niki dadoso manfaat kangge kula saha panjenengan sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula kali panjenengan mestine dalam menilai orang baik itu kadang-kadang kita tidak tahu model-modelne wong apik niku yo napa. Ing mriki tengke musone dipun terangaken sekedhik. Bismillahirrahmanirrahim. Qadha as-sa'irina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, qadha amegotaken sapa Allah ai hajaba tegese ngaling-alingi sapa Allah wa mana alan nyegah sapa Allah as-sa'irina ing biro-biro wong kang mlaku lahu maring Allah wal wasilina lan biro-biro wong kang tumeka ilahi maring Allah an ru'yati a'malihim saking nglakoni biro-biro amale sa'irin adz-dhahirati kang pertelo wa syuhudi ahwalihim lan ningali ing biro-biro tingkae as-sa'irin al-qalbiyati kang bangsa ati. Bapak-bapak, ibu-ibu kang kula hormati, Gusti Allah niki membagi seorang hambanya, membagi makhluknya dibagi menjadi dua tentang orang-orang yang baik. Wong sing apik niku ana kalane sing sa'irin, sing nembe melampah kepingin tutuk dateng ngarsane Gusti Allah. Wonten male tiang niku sing wis tutuk nang Gusti Allah jenenge alwasilin. Salikin dan alwasilin ini kedua-duanya adalah modele tiang sing berangkat menuju usul dateng ngersane Gusti Allah. Lah Allah memperlakukan dua orang ini, dua kelompok sa'irin dan alwasilin, wong sing sik mlaku lan tiang sing pun tutuk nang Gusti Allah, niki diperlakukan oleh Allah diputus dari mereka untuk melihat amalnya. Wa syuhudi ahwalihim dan melihat tingkah laku hatinya. Niki disegrek nang Gusti Allah supaya mboten ngreken nang amale. Supaya menganggap bahwa amal yang pernah mereka lakukan adalah sebetulnya tidak ada. Direken ndak ana ampunan amale Gusti Allah niku telas kabeh. Jadi amal-amal zahir diperintahkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah untuk tidak dilihat. Tingkah laku hati juga diperintahkan untuk tidak dilihat. Maknane ojo direken wisan, ngoten lho. Masih yo sampean tau nglakoni kebagusan, sampean sudah pernah punya jasa kepada seseorang, itu jangan dibaca. Ndak usah diwoco wisiku. Sing perlu nopo? Sing perlu adalah yang penting kita bersama dengan Allah betul. Kedua-duanya nggih ngoten, sing sa'irin ya oleh Allah dikehendaki untuk tidak memandang amalnya dan tidak melihat beberapa tingkah laku hatinya, alwasilin juga tidak diperintah oleh Allah untuk melihat amal dan melihat tingkah laku hatinya. cuman sebab-sebab dari keduanya itu lain. Lakin asbabu, tapi ne utawi sebab fingkito ito ifataini ing dalam pedote golongan loro andalika saking mengkuno-mengkuno akmal mukhtalifun iku kang beda-beda. Cuma cara pandangi siji antarane salikin atau sairin kali tiang sing pun tutuk niki podo-podo mereka itu tidak menghitung amalnya. Wis direken ndak dikarepi amal wis sing api-api yang sudah lalu ya wis mari wis. Cara memandang amal itu lain-lain. Reken disepeleh no amale, tidak pede dengan amalnya sendiri. Dianggap amale niku ndak ana apa-apa. Baik yang sairin, orang yang berjalan atau alwasilin orang yang sudah sampai. Ammasairuna, adapun orang-orang yang berjalan masih belum sampai kepada Allah, fali annahum mongko krono sak temene sairun iku lam yatahakoku orah nyataaken sopo sairun asidqo eng temen ma Allahi sartani Allah fiha eng dalam amal. Ono bedane lek tiang-tiang niku sik kait ngambah dateng Gusti Allah kan mergane senajano mereka itu sudah beramal soleh amale mboten dianggep masih wis awake sembayang niku ngeroso koyok-koyok sik durung sembayang masih awake niku wis cakang berseni masjid koyok-koyok kroso mboten tau nyaponi masjid. Mengapa mereka itu merasa demikian? Krono kroso mereka itu tidak yakin ibadahnya itu dilakukan dengan sebenarnya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dadi mboten tau crito nang wong boleh awake sing mari sembayang lapo kate diceritakno lapo kate diagung-agungno. Mengapa kita akan menonjolkan, untuk apa kita menonjolkan amal-amal sholat kita? Padahal amal kita itu kita laksanakan dengan sangat tidak sempurna sekali. Sembayangi mboten sempurna. Posone ya ula-ula antung. Nang tonggo ya dianggap ndak tahu api. Semua ibadahnya niku dianggap ndak ana sing tahqiq. Semua ibadahnya itu dianggap enggak ada hasilnya. Krono ndak ana hasilnya akhirnya mereka itu dadi wong sing cakang. Lho niku lek tiyang sairun. Sembayang, duh sembayang apa wong awake iki yo. Sing sembayang ku delokane tok sembayang lek atine tutuk nang ndi-ndi. Itu perasaan. Lho wong enggak ada perasaan ngeten niki sae. Ketimbang tiang sing gak ada perasaan aku bendino sembayang mosok kate nak mlebu swarga. Aku iki bendino sembayang mosok nang Gusti Allah rezeki sik kate diparingi cumpet. Apa pembalasannya Allah kepada saya? Niki lak jenenge wong ngendelno amale, padahal tiang ngendelno amal niku mboten apik. Koyok pengajian kita engkang sampun kepungkur itu dijelaskan bahwasanya mengandalkan amal kita itu tidak baik. Kurang apik ngendelno amal niki wae. Lah memang kenyataannya kalau orang itu betul-betul berjalan untuk menuju wusul datang Gusti Allah, amalnya itu tidak dianggap. Oleh tidak dianggap, pola dirasakan ibadah ini tidak karu-karuan. Mari sembahyang sampean. Ya mbo yo, mari sembahyang tak aku mang. Wong barangan aku lo masih sembahyang tidak pati khusyuk. Tapi awak tetap sembahyang, itu berarti amalnya dianggap tidak ada, akhirnya dia tidak sembahyang mboten. Amalnya dianggap tidak ada, akhirnya cakang ibadah nang Gusti Allah ngoten. Jadi opo sih sing tak persembahkan untuk Allah ini enggak ada rupanya. Ibadah kula yo ndak tahu ibadah. Ngaji kula yo ndak tahu ngaji. Yo tahu ngaji ndak patek niat ngoten. Berjamaah kula ndak tahu berjamaah. Yo enyang berjamaah tapi ndek ati niku kepengin dialem uang. Jadi koyo ndak berjamaah dadine. Sodako aku ya sodako tapi masih sodako koyo-koyo embo yo ketrimo tak kira-kira kelakuanku iki. Dadi dianggap dia tidak pernah melakukan kebaikan apa-apa. Dadi mboten ngerasa menjadi orang yang paling baik, tidak merasa menjadi orang yang paling benar. Karena apa kok tidak merasa orang menjadi orang yang paling benar? Karena amalnya selalu salah. Dan berlanjut kalau sudah merasakan amalnya selalu salah, maka dia makin gencar melakukan amal soleh hanya untuk mendapatkan kebenaran itu saja. Murni duduk krono kepingin oleh swarga, duduk krono kepingin oleh widodari, duduk krono wedinang neraka mboten. Murni wis pokok amal tok. Wadzalika krono wadhalika utai mengkono-mengkono lam yatahakoku utawa adamu tahakukihim asidko iku liru yatihim krono oleh ningali sairun nakson ing suto bi adami huduri kolbihim kelawan ora hadire atine sairin ma'allahi sartane Gusti Allah hala fi'liya en dalam nalikane ngelakoni ing amal. Jadi dia mereka itu tidak menganggap beramal ibadah sama sekali, menganggap masih belum beribadah sama sekali krono ibadah sing dilakoni itu penuh dengan kesalahan yang tidak mungkin diterima oleh Gusti Allah. Dadi ngedepi Gusti Allah niku koyo mboten pede terus. Ngeroso salah mawon. Ngeroso elek mawon, tapi kelakuane ojo elek-elek. Ngeroso salah mawon, tapi kelakuane ojo sampai salah. Niku orang yang bagus. Diitung-itung nang sampean aku nang Mekah. Sekalipun dia pernah ke Mekah dianggap koyok-koyok durung tahu tentang Mekah. Apa oh? Nah iya aku katene nang Mekah nang wong diceluk wak kaji. Wong barangan duit sing tak gawe nang Mekah iku lho oleh ngakal-ngakali aku. Duit sing tak gawe nang Mekah iku lho aku oleh ndak pati halal. Duit sing tak gawe nang Mekah iku lho aku oleh rebutan ambek dulur. Utawa sudut lain yang dia pandang, aku kate ngendelno maring nang Mekah. Wong barangan aku nang Mekah iku ndek ati koyok-koyok kepengin dijeluk kaji. Tujuan utama itu wak kaji. Dadi duduk ganjaran. Duduk alasan saking Gusti Allah. Tujuanku nang Mekah iku mulai jadi jeluk kaji, bukan karena untuk ibadah yang merupakan rukun Islam yang kelima, tidak. Tapi krono kepengin dijeluk kaji. Dadi yo opo yo amal iki? Koyok-koyok ndak ana oleh blas amal kula niki. Dengan perasaan demikian, maka dia seakan-akan punya keyakinan bahwa amalnya itu tidak akan mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Direken koyok-koyok mbetau beramal ngoten lho. Dadi awake niku ndak ngeroso bongo, ndak ngeroso dadi wong apik. Lho kan mergane sampean dadi wong kok ojo ngeroso dadi wong apik, Pak. Daripada kita merasa menjadi orang yang baik, lebih baik kita merasa menjadi orang yang jelek, tapi pekerjaannya jangan sampai jelek. Kita merasa menjadi orang yang banyak kekurangan di sana sini, tapi setiap kekurangan yang kita miliki harus kita usahakan untuk ditembel. Ngoten. Lho niku wong sing apik jenenge. Fahum daimuna, fahum mongko utawi sairun. Daiman hale saklawase atau ing dalam saklawase kumutahimuna wong kang selalu curiga. Wong kang nyurigai nufusahum eng piro-piro nafsune sairun fi taufiyati a'malihim eng dalam nuhoni piro-piro amale sairun hakoha eng hake a'mal wa fi sofai ahwali kulubihim lan eng dalam bersine beninge piro-piro tingkah piro-piro atine sairin. Ya tindak kerosompunan selamanya dia hidup. Dia selalu merasa curiga nang nafsune terus. Tepak bunga, yo curiga nang nafsune. Tepak susah, nge curiga nang nafsune. Tepak ngelakoni ibadah, yo curiga nang ibadahe. Tepak ngelakoni maksiat, tambah curiga nang maksiate. Apa maksudnya selalu mencurigai nafsunya? Contohnya ngeten, sampean sembahyang, Allahu Akbar. Ketika sampean melakukan sholat, jangan merasa aman dari azab Allah krono sampean wis ngelakoni sembahyang. Dengan melakukan sholat, jangan sampai kula panjenengan gak ada perasaan bahwa kita sedang beribadah. Dalam sholat kita, kita punya perasaan koyok-koyok sembahyangi mesti keterima. Ojo, karena apa? Karena dibalik kita melaksanakan ibadah ada nafsu yang selalu menghantui semua amal ibadah kita. Jangan-jangan ibadah sampean niku zahire tok delokane kaya ibadah, tapi intine merupakan perbuatan maksiat. Delokane tok kaya ibadah nang Gusti Allah, tapi intinya mereka berbuat salah kepada Allah. Delokane tok mawon sedekah, tapi intine kaya-kaya dudu sedekah apa kepengin dialem wong, kepengin disakeni wong. Ono keinginan-keinginan sakliyane ridane Gusti Allah niku wonten. Itu adalah perbuatannya sairun. Selama hidupnya dia selalu mencurigai nafsunya. Mboten nuruti nafsu, tapi keinginan wonten ndek jero ati niki dibuntuti terus. Apa atiku kok kepengin ngene? Napa atiku kok kepengin ngeten? Niku dikeki terus ndek jero ati niku. Wa fi safai ahwali kulubim lan ing dalam bersine pira-pira atine sairun. Atine iki wis bersih apa ndak? Aku sembayang limang waktu. Aduh. Lek ndelok teko sembayange koyo ndak iso khusuk sembayangku iki. Lek wis jenenge ndak iso khusuk ditrimo tak kira-kira. Jadi di dalam dia bersolat itu masih curiga nang ibadah dhewe niku sik curiga. Ibadah nopo maun? Sedako, haji, poso, salat, zakat bagus nang tonggo. Sampean ngelakon ibadah apik nang tonggo itu perlu dicurigai. Yang mencurigai harus sampean sendiri. Sampean saat niki gati nang wong. Opo aku sampean kok malah gati nang wong niku? Oh, polai wong niki dadi ketenan. Karena orang itu punya jabatan ini, akhirnya saya harus dekat sama dia. Kalau sudah saya dekat dengan dia, maka dia akan mendapatkan fee atau proyek dari orang yang kita dekat itu. Lah berarti kula ambek sampean kompolan karo uang niki mang duduk niat silaturahmi. Yang mana kalau kita punya niatan silaturahmi, maka akan ada pahalanya tersendiri. Lah lek sampean niati ku mek kepingin oleh fee, kepingin oleh proyek, ya nuwun sewu. Perlu kita curigai hati kita yang seperti ini. Sampean ngelakon ibadah sewengi-wengi mulai isak sampai subuh. Takonono hati sampean kok dungaren. Sembayang saiki ku cakang, ono apa? Wong biasane sembayang isak karepan. Lu lek wis sampean takon terus nang atine otomatis hati kita akan menjawab bahwa kita beramal ibadah ini sak temene kangge apa? Lan jujur temenan. Hati ini kisah estu. Nyembah nang Gusti Allah temen. Ndak goro-goroan. Duduk menyembah krono kepingin di alam uang. Mboten. Lu jawaban ini kusing meru hati kulo sampean. Jadi setiap melangkahkan kaki kita beribadah. Berbentuk ibadah apa saja. Monggo hati panjenengan kulo ini kisah mencurigai. Ojo sampai kepreset titik onok penghalang. Yang dapat menghalangi amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus selalu waspada dan kita harus selalu cemburu kepada nafsu kita. Sampean duwe-duwe buat digawe bangun omah diwapik no omai. Sampean delok hati ini cekelen. Apa perlu nih sampean gawe omah diapi iniku? Aku kepingin saingan ambik dulur. Aku kepingin saingan karo tonggo. Lu niatan-niatan kau ingat ini perlu kita perhatikan. Kita sterilkan amal kita. Hati kita berseni. Kita taleni ojo sampai ono hubungan-hubungan sing kau ingat ini kiwau. Jadi lek tiang niku wis ngerasa cemburu terus nang hati ini. Maka semua perbuatannya tidak akan melampaui batas. Dan insya Allah pas. Okay? Karuh kebutuhannya. Kita beribadah apa tujuannya? Ya kepingin oleh ridhani Gusti Allah. Ya wis. Murni kepingin ditani pangeran tok niku wis. Ojo kepingin apa-apa. Sing ustad wayahe muruk, ya muruk. Jawabane opo sampean kok ndak kepingin muruk? Waduh, aku lek muruk kuatir ndak lillahi taala. Soale aku kolek muruk ndak lillahi taala percuma aku ndak oleh ganjaran. Omongan ngeten iki sebetulnya tidak usah diutarakan. Sampean simpen dhewe. Lek sampean kepingin dadi wong apik, ya ngaji yo. Lek wis alim, ya muruk o. Apa perlune? Ngeladeni menungso. Ndadeno uang iku supaya uang iku ahli ngaji. Dadi uang pinter. Bukan apa-apa tujuannya. Yo tapi kadang-kadang gak wonten mawon. Uang ngaku lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Akhirnya awake ngaji. Suwi-suwi nemplek nang pabrik. Nemplek nang pemerintah. Nemplek nang riko. Mek model nemplek dewe-dewe. Ono sing pakai kepercayaan atas nama mergogus. Ono sing pakai kepercayaan monggo jenengi ustad. Kalau memang itu menjadi tujuan utama daripada semua ibadah rangkaian ibadah sampean niku, yo sampean oleh yo niku tok wis. Liyane mboten oleh sampean. Lah, kalau kita mencurigai nafsu kita, maka insya Allah hal-hal yang seperti ini tidak mungkin akan terjadi. Mergane Pak Bu, kula panjenengan ojo nemen-nemen lek percaya nang nafsune. Innan nafsa la ammaratun bisu'i. Nafsu niku penggaweane selalu ngajak-ngajak datang barang-barang sing elek. Wong biasa sembahyang ndak pati karep kok malah karep. Ono opo karepe iki? Wong biasa ibadah niku ndak pati cakang saniki kok malah cakang. Apa tujuannya cakang di dalam beribadah niku? Ngaten. Fakana mongko ono opo dzalika mungkun-mungkun ittiham. ono iku sababan tadi sebab fil baro ati yang dalam rebaran min ru'yat ya saking ningali ngakmal wa syuhud ya lan tegesi ningali ngakmal lek tiang niku pun ngeroso bahwasanya dia tidak tahakkuk, tidak nyata-nyata temenan karo Gusti Allah, maka itulah yang menjadikan penyebab dia punya keyakinan bahwa amal saya yang pernah saya lakukan itu lepas dari saya, artinya tidak ada manfaatnya. Krono pokok diarani ndak ono manfaat engke, krono senajan beramal amale akeh cacate. Dadi lek wis akeh cacate koyo ndak tahu ngamal sama sekali. Dadi krono ndak tahu ngamal sama sekali akhirnya cakang. Ngoten niku jenenge sa'irun lam yatahaqqaqu sidqa ma Allah fiha. Orang-orang yang mambah jalan-jalan datang Gusti Allah, mereka itu tidak tahqiq kalau mereka itu telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya. Krono wis mboten tahqiq, akhirnya dirasakan amalnya itu tidak ada. Niki yang pertama. Yang kedua, wa amal wasiluna anapun utawi biro-biro wong kang tumeka bali ana mongkor-krono sak temene Allah ghayyabahum iku ngilangaken sapa Allahum ing wasilun bisyuhudi kelawan nyaksening Allah ana saking amal ai innahum tegese sak temene wasilun nasabu iku bangsaken sapa wasilun ing akmal ilahi maring Allah tabarian krono ngelebaraken min haulihim saking rekone asa alwasilun wa kuwatihim lan kekuatane alwasilun niku lek mang sing wong wasilun lek sing wong sa'ilun nek sing sakniki wong sa'ilun orang yang wasilun kenapa mereka itu menganggap amalnya sama sekali tidak ada, tingkah lakunya yang baik juga tidak ada, dianggap mboten wonten napa fali annahu ghayyabahum bisyuhudihi anha. Bab lek tiang niku sampun wusul datang Gusti Allah, maka dia akan menyaksikan dengan sebaik-baiknya, menyaksikan kelawan sing saestu bahwa mereka melakukan ibadah, mereka melakukan kebaikan apa saja, itu memang tujuannya hanya untuk melepaskan diri dari Allah Subhanahu wa taala, dari diri kita sendiri. Wis direken ndak tahu ono apa-apa. Kekuatan sing sampai dikawi sembahyang iku teko Gusti Allah. Keenaan suaranya yang merdu sehingga dibuat mendukung tarik suara membaca Al-Qur'an, tarik suara membaca sholawat, tarik suara membaca macam-macam, itu tujuannya adalah untuk menghabiskan semua amal ini dari dirinya sendiri, dianggap iki dudu teko awake dhewe. Sebab semua kemampuan yang ada dalam tubuh ini adalah Gusti Allah. Kan rodok beto kali sing sairin. Lek sairin niki wau menganggap amalnya tidak ada karena dianggap amalnya itu banyak cacatnya. Tapi kalau alwasilun amalnya ini semua dianggap tidak pernah ada. Karena apa? Karena sarana yang dibuat untuk melakukan amal ibadah kita ini murni semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kok dene maca Quran. Wong maca Quran bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين. Dengan membaca Al-Qur'an dia punya keyakinan bahwa pembacaannya itu sama sekali tidak mendapatkan pahala. Napa kok ndak oleh pahala? Krono cangkem sing digawe maca Qur'an niku enggak ada ni Gusti Allah. Lu lek wis cangkem sakniki dianggap enggak ada ni Gusti Allah, ya berarti kita beribadah kepada Allah itu enggak ada hasilnya. Wong barang wis tek pangeran. Kayak dene sampean ngemot wong, montore digawe ngemot tanggane. Sing tanggane iku ya sing duwe montor. Ya ndak ana oleh wong barangan montore jeragan. Sampean hanya berjasa nyupir mawon. Sedangkan panganane, supirane, montore iku saking jeragane. Dadi lek wis jenenge montore teko jeragane sampean masih pun beramal dianggap amalnya hanya sedikit. Ngerti lho. Lah apa lah ngoten? Sampean ngaji gawe cangkem. Terus aku lo takon cangkem sing sampean gawe ngaji ku sapa sing gawe? Gusti Allah. Sampean maca Quran, mripate digawe ndelok Al-Qur'an, sing gawe mripat niku sinten? Lak Gusti Allah. Sampean sugih, terus sedekah sampai akeh enteke. Kekayaan yang Anda miliki itu dari siapa? Saking Gusti Allah. Lelek semua kekayaan, kepandaian, kekuatan yang kita miliki saking Gusti Allah. maka otomatis kita ini sebetulnya tidak punya pahala apa-apa dengan amal kita. Kenapa kok dikatakan tidak punya pahala apa-apa dengan amal kita? Ya karena memang kita itu beramal dengan sarana yang diberikan oleh Allah. Kita buat menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadi prei dan opo-opo ne blas. Niku lek pandangane tiyang alwasilun. Lek tiyang asairun karena menganggap bahwa ibadahnya terlalu banyak kekurangan. Ngoten. Wa man utai sapane wong syahada iku nyakseni sapa man hu ing Allah lam yashhad mongko ora nyakseni sapa man ma'au sertani Allah ghairahu ing liyane Allah sinten-sinten tiyang yang menyaksikan Allah dalam tubuhnya, maka orang itu sama sekali tidak akan menyaksikan adanya pengaruh barang lain dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sembayang niku murni saking Gusti Allah. Kaya-kaya ngoten. Jadi mek carane mawon mboten sami. Kalau intinya sairun juga tidak pernah menganggap bahwa dia pernah beramal, alwasilun juga tidak pernah menganggap bahwa dia itu beramal. Karena apa? Pandangannya siji. Lek sairun menganggap tidak punya amal karena amalnya dianggap masih banyak kekurangan di sana sini. Lek alwasilun menganggap tidak pernah melakukan ibadah apa-apa krono sarana ibadah yang kita pakai itu semuanya adalah merupakan titipan, merupakan pinjaman saking ngarsane Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mandar muga pengawasan kula sapanjenengan sami menika dados pengawasan ingkang wonten manfaate fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sakmenten ingkang saged maturake salalu putih kula nyuwun pangapunten akhul kalam wa lafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.